Karena diriku dan hatiku telah memilihmu untuk menjadi cinta sejatiku. Tuhan, izinkan aku untuk mencintainya, karena diriku takkan bisa hidup tanpa dirinya. Hidup tanpa